Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh, wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyati a'malina. Mayahdihillahu falamudillalah, wa mayudlil falahadiyalah. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida. Yaqulu rabbuna tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim, ya ayuhal ladina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melanjutkan pelajaran kita, yaitu Lum'atul I'tiqad. Dan pembahasan kita adalah melanjutkan dari pelajaran sebelumnya, masih mengenai sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau sebagian dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan di dalam Al-Qur'an dan juga yang disebutkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sampai pada sifat al-mahabbah, yaitu sifat cinta. Qala, المؤلف رحمه الله تعالى وهو ابن قدامة المقدسي رحمه الله وقوله تعالى يحبهم ويحبونه dan firman Allah Subhanahu wa taala yuhibbuhum wa yuhibbunah, Allah cintai mereka dan mereka mencintai Allah. Qala Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, as-sifatus sadisah, sifat yang keenam adalah al-mahabbah, yaitu rasa cinta. Al-mahabbah min sifatillahi as-sabitati lahu. Al-mahabbah merupakan salah satu dari sifat-sifat Allah yang tetap untuknya. Bil kitab wa sunnah wa ijma'is salaf. Ya, ini penting ya. Penetapan bahwasanya sifat ini ditetapkan oleh Kitabullah dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, begitu juga ijma ussalaf. Ya. Qala Allah taala, firman Allah Subhanahu wa taala, pertama dalil dari Al-Qur'an. Fasaufa ya'tillahu biqaumi yuhibbuhum wa yuhibbuna. Al-Maidah ayat yang ke-54. Maka Allah akan mendatangkan ya satu kaum yang Allah mencintai mereka dan mereka mencintai Allah. Menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat mahabbah, yaitu cinta. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam yauma Khaybar, Dan begitu juga Nabi SAW bersabda pada perang Khaybar. La'u'tiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbuhullahu wa rasuluhu. Sungguh aku akan berikan arrayah, yaitu panji perang, bendera perang, pada besok hari, pada seseorang yang dia mencintai Allah dan Rasulnya, dan Allah mencintai dia, begitu juga Rasulnya. Muttafaqun alaih. Siapa yang dimaksud? Ada yang tahu? Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu. Syahidnya sini, poinnya di sini, wa yuhibbuhullahu, dan Allah mencintai dia. Ya, wa rasuluhu, dan rasulnya. Ini sungguh keutamaan luar biasa. Ya. Karena statement langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Ali bin Abi Thalib dicintai oleh Allah dan dicintai oleh rasulnya. Ya, makanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ini, para sahabat ya, mereka saling berharap bahwasanya merekalah yang diberikan panji perang tersebut, bendera perang tersebut. Ya, bahkan seorang Umar radhiyallahu taala anhu pun berharap, dan beliau tidak pernah berharap jabatan apapun, ya, kedudukan apapun kecuali ketika ini. Karena apa? Bukan karena jabatannya, karena tazkiyah. Rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya orang tersebut dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Ya, subhanallah. Sahihnya bahwasanya dalam hadis ini Rasulullah subhanahu wa taala mencintai, ya, memiliki sifat al-mahabbah. Ya, ini dalil dari hadis. Kalau ajma' as-salafu ala subutil mahabbah lillah yuhibbu wa yuhabbu. Ya. Dan as-salaf mereka ijma' sepakat tetapnya sifat mahabbah bagi Allah. Allah mencintai dan Allah juga dicintai. Fayajibu isbatu dhalika haqiqatan. Maka wajib untuk kita tetapkan secara hakikah bahwasanya, ya, ini adalah sifat Allah mencintai sesuai dengan kebesaran dan kemuliaan dan kesempurnaan Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghairi tahrif. Tanpa tahrif. Apa itu tahrif? Menyelewengkan makna dari makna asalnya. Wala ta'til. Apa itu ta'til? Mengingkari. Ya. Pengingkaran terhadap sifat tersebut. Wala takif. Takif. Bisa dua. Menanyakan bagaimana sifat Allah tersebut. Ini takif juga. Atau dia mendeskripsikan bahwasanya sifat Allah itu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Ini takif. Wala tamsil. Apa itu tamsil? Mensamakan sifat Allah dengan sifat makhluknya. Perbedaan antara takif dengan tamsil apa? Siapa yang masih ingat? Takif dengan tamsil, apa bedanya? Takif tidak mesti ada, tidak ada, tidak perlu ada perbandingannya. Ya, dia cukup deskripsikan, oh, bahwasanya sifat Allah demikian, demikian, demikian. Ini takif. Tapi kalau tamsil, disebutkan perbandingannya. Oh, sifat Allah sama dengan sifat ini. Tangan Allah sama dengan tangan manusia. Misalnya demikian. Ini tamsil. Ada yang dibandingkan. Wahiyya mahabbatun haqiqiyatun taliku billahi ta'ala. Dan ini merupakan mahabbah, kecintaan yang hakiki, yang nyata, yang hakiki, sesuai dengan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Waqad fassaraha ahlut ta'til bisawab. Ahlut ta'til ya, mereka mentafsirkan, mentakwilkan al-mahabbah ini dengan as-sawab, yaitu dengan pahala. Mereka mengatakan bahwasanya itu adalah pahala Allah Subhanahu wa taala, atau keinginan Allah untuk memberikan pahala. Waraddu alaihim bima sabaqa fil qaidatir rabi'ah. Dan bantahan terhadap mereka adalah dengan yang telah lewat dari kaidah yang keempat. Masih ingat? Yang pertama apa? Kalau mereka mengatakan bahwasannya al-mahabbah di sini maknanya adalah as-sawab atau iradatus sawab, keinginan untuk memberikan pahala, maka bagaimana kita membantahnya? Ada berapa poin? Ada tiga poin. Ya, ini sekalian kita murojaah ya. Karena kan kita lewat terus ini nanti. Ya, yang pertama, ya, tafsir tersebut khilaf dohir nusus. Khilaf dari dohir nas. Nas mengatakan al-mahabbah, bukan as-sawab. Ya. Yang kedua, khilaf tariqati salaf. Menyelisihi jalannya salaf. Tidak ada salaf yang menafsirkan bahwasanya al-mahabbah bimakna as-sawab. Yang ketiga, tidak ada dalil khusus, ya, dalil sahih yang memalingkan makna mahabbah kepada makna sawab. Ya, ini tiga, jangan sampai lupa. Ya, secara umum ketika ada atau ahlu ta'til mereka mentakwil sifat-sifat Allah sesuai dengan hawa nafsu mereka, maka secara umum bantahannya adalah tiga tadi. Yang pertama apa? Khilaf zahir an-nusus. Menyelisihi zahirnya. Zahirnya tidak seperti itu. Yang kedua, menyelisihi jalannya salaf. Salaf tidak ada yang menafsirkan demikian. Yang ketiga, tidak ada dalil sahih yang memalingkan makna zahir menjadi makna ghair zahir. Ya. Demikian. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa qawluhu ta'ala fil kuffar wa ghadiballahu alaihim. Dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap orang-orang kafir, wa ghadiballahu alaihim, dan Allah marah terhadap mereka. Qala syarih rahimahullah, as-sifatus sabi'ah al-ghadab. Sifat yang ketujuh adalah al-ghadab, yaitu marah. Ya. Al-ghadab min sifatillahi as-sabitatillahu bil-kitabi wa sunnah wa ijma'i salaf. Perhatikan ini. Al-ghadab, ya, marah, merupakan sifat, salah satu dari sifat-sifat Allah yang tetap berdasarkan Alkitab dan Sunnah, begitu juga ijma' salaf. Tiga ini, ya, Kitab, Sunnah, dan ijma' as-salaf. Qala Allah Ta'ala fi man qatala mu'minan muta'ammidan. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang seorang yang membunuh, ya, membunuh seorang mukmin secara sengaja. Wa ghadiballahu alaihi wa la'anah. Ya, surat An-Nisa ayat 90. 3. Dan Allah marah kepadanya dan melaknatnya. Sahihnya, wa ghadiballahu alaihi. Ya, wa ghadiballahu alaihi. Allah marah padanya. Ini dalil berdasarkan ya, berdasarkan apa? Al-Quran. Waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna allaha kataba kitaban indahu faqal arsh, inna rahmati taglibu ghadabi. Muttafaqun alaih. Sungguhnya Allah telah menetapkan pada sisinya di atas arsh. Ya, ini juga dalil bahwasanya Allah berada di atas arsh. Inna rahmati taglibu ghadabi. Syahidnya ini. Allah telah tetapkan, Allah telah tulis. Ya, di sisinya di atas arsh. Sesungguhnya rahmatku taglibu ghadabi. Ya, itu lebih atau taglibu ghadabi itu lebih unggul daripada kemarahanku. Ya, Allah lebih mengedepankan, mendahulukan rahmatnya daripada kemarahannya. Ya, ini luar biasa ini. Karena itu ahabbu al-asma ilallah Abdullah Abdurrahman. Ya. Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Itu lebih dicintai daripada kalau seorang menamakan anaknya Abdul Jabbar, Abdul Qahhar, yang menunjukkan ya kekuasaan, kehebatan Allah. Ya. Lebih Allah cintai kalau disebutkan rahmatnya. Wa ajma'as salaf. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, muttafaqun alaih. Wa ajma'as salaf ala thubutil ghadab lillah. Ini dalil yang ketiga, ijma'. Wa ajma'as salafu ala thubutil ghadab lillahi. Fayajibu isbatuhu min ghairi tahrif, wala ta'til, wala taqif, wala tamthil. Ya, dan as-salaf mereka ijma' sepakat ya tentang tetapnya sifat al-ghadab, sifat marah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka wajib untuk kita tetapkan tanpa harus ditahrif. Diselewengkan maknanya. Wala ta'til, diingkari. Wala taqif, dibagaimanakan. Wala tamtsil, diserupakan. Wa huwa ghadabun haqiqi yaliku billah. Dan dia merupakan al-ghadab al-haqiqi, ghadab kemurkaan atau kemarahan yang hakiki, yang sesuai dengan keadaan Allah Subhanahu wa taala, kesempurnaan dan kemahagungan Allah. Wa fassarahu ahlut ta'til bil intiqam. Ya. Dan ahlut ta'til mereka mentafsirkan al-ghadab ini dengan al-intiqam. Dengan al-intiqam yaitu hukuman. Ya, hukuman bagi orang yang berbuat kezaliman. Ya. Wa naruddu alaihim mimma sabaqa fil qaidatir rabi'ah. Maka kita bantah mereka dengan apa yang telah lewat dari kaidah yang keempat. Apa tadi? Menyelisihi zahir nas, menyelisihi jalannya salaf, dan tidak ada dalil sahih yang memalingkan makna zahir kepada makna selain makna zahir. Ya, ini secara umum 3. Wa bi wajhin rabi. Ini bantahan, sisi bantahan yang keempat. Ya, selain tiga tadi, kita bantah dengan bantahan yang keempat ini. Annallaha ta'ala ghayara bainal ghadabi wal intiqam. Allah subhanahu wa ta'ala membedakan antara al-ghadab, marah, dengan al-intiqam, hukuman. Faqala ta'ala, falamma asafuna intaqamna minhum. Surat Az-Zukhruf ayat yang ke-55. Falamma asafuna ay aghdabuna. Ketika mereka membuat kami marah, kata Allah, maka kami hukum mereka. Faja'ala al-intiqam natijatan lil ghadab. Maka Allah menjadikan al-intiqam hukuman merupakan akibat dari marahnya Allah. Ya. Fadalla ala annahu ghairuhu. Maka ini menunjukkan bahwasanya intiqam itu berbeda dengan ghadab. Ya. Marah, hukuman itu berbeda dengan marah. Marah, ya marah. Hukuman akibat dari marahnya Allah. Karena Allah marah, Allah berikan hukuman. Ya. Ini. Ayat ini jelas. Falamma asafunan taqamna minhum. Allah membedakan antara al-ghadab dengan al-intiqam. Maka ini bantahan keempat bagi yang mengatakan bahwasanya al-ghadab maknanya adalah al-intiqam. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa qauluhu taala ittaba'u ma askhatallah. Mereka mengikuti apa yang menjadikan murka Allah. Asyarah, kala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, as-sifatu tsaminah as-sukhut. Ya. As-sukhut ini adalah murka Allah Subhanahu wa taala. Syiddatul ghadab, kemarahan yang sangat, itu namanya as-sukhut. Ya. As-sukhut min sifatillahi as-sabitati bil kitabi wa sunnah wa ijma'i salaf. Murka Allah merupakan sifat Allah yang tetap berdasarkan kitab, sunnah, dan ijma'nya as-salaf. Ya. Mungkin poin-poinnya sederhana. Memang dibikin sederhana oleh Syekh. Tapi penting ini poin-poin ini. Ya, bahwasanya dalilnya kitab, sunnah, ijma'. Ini kesimpulan dari hasil bahasnya beliau, hasil risetnya beliau. Qala Allah Ta'ala dzalika bi annahum muttaba'u ma askhatallah. Yang demikian itu dikarenakan mereka mengikuti apa yang menjadikan Allah murka. Ini dalil dari kitab Allah. Surat Muhammad ayat ke-28. Wa kana min du'ain Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatik min 'uqubatik. Al hadis rawahu Muslim. Wahai Allah, aku berlindung ya dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Ya, dengan maaf-Mu dari 'uqubatik, dari hukuman-Mu, sanksi-Mu. Al hadis rawahu Muslim. Syahidnya adalah a'udzu biridhaka min sakhatik. Aku berlindung dengan keridhaan-Mu dari kemurkaan-Mu. Ya. Menunjukkan Allah murka. Wa ajma'a as-salaf 'ala thubuti sakhat atau sukhat lillah. Ya, dan as-salaf ijma' terhadap tetapnya sifat as-sukhud, kemurkaan ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Fayajibu isbatuhu lahu min ghairi tahrif. Maka wajib untuk ditetapkan tanpa tahrif wala ta'til, ya, penyelewengan, pengingkaran, pembagaimanaan, taqif, penyerupaan, permisalan. Wa huwa sakhatun haqiqi yaliku billah. Ini merupakan kemurkaan yang hakiki sesuai dengan keadaan Allah. Wa fasarahu ahlu ta'til bil intiqam. Dan ahlu ta'til mentafsirkannya dengan al-intiqam. Wa narudduhu alaihim bima sabaq fil qa'idatir rabi'ah. Maka kita bantah mereka dengan apa yang telah lewat dari kaidah yang keempat. Bahwasanya ya, takwil mereka itu khilaful zahir, menyelisihi zahir nas, menyelisihi jalannya salaf, dan tidak ada dalil sahih yang memalingkan makna zahirnya. Qala wa qawluhu ta'ala karihallahu bi'athahum. Allah membenci keberangkatan mereka, yaitu keberangkatan orang-orang munafik. Surat At-Taubah ayat 46. Qala asy-syarih rahimahullah as-sifatut tasi'ah, sifat yang ke-9 al-karahah. Sifat al-karahah, benci. Al-karahatu minallah liman yastahiquha. Kebencian dari Allah bagi yang berhak untuk mendapatkannya. Sabitatun bil kitabi wa sunnah wa ijma'i salaf. Sifat ini tetap berdasarkan kitab, al-kitab, dan sunnah, dan ijma'i salaf. Tiga lagi. Qala Allah ta'ala walakin karihallahum bi'asahum. Akan tetapi Allah membenci keberangkatan mereka. Ya. Keberangkatan orang-orang munafik ke medan jihad. Allah tidak suka. Surat At-Taubah yang ke-46. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam inna allaha kariha lakum kila wa qal wa kasrata su'al wa idha'atal mal. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah membenci terhadap kalian kila wa qal. Ya, kila wa qal ini pembicaraan yang tidak jelas. Ya, bicara tentang desas desus, isu terhangat minggu ini. Nah, itu. Wa kasrata su'al, dan banyak bertanya. Ya. Banyak bertanya bukan pada perkara pertanyaan yang pada tempatnya, tapi tidak pada tempatnya. Ya, seperti contohnya pertanyaan-pertanyaan Bani Israel terhadap Nabi Musa tentang sifat-sifat sapi betina yang diminta untuk disembelih. Ya. Sapinya harus bagaimana, warnanya apa, ya, sudah pernah dipakai membajak sawah atau belum, dan lain sebagainya. Akhirnya mereka sendiri yang kesulitan. Ya. Wa idha'atul mal, menyia-nyiakan harta. Rawahul Bukhari. Syahidnya innallaha karihalakum, Allah membenci untuk kalian. Ya, tiga perkara ini, kila wa qal, kasrata su'al, wa idha'atul mal. Wa ajma'a salaf ala thubuti dzalika lillah. Dan as-salaf mereka ijma sepakat menetapkan sifat demikian, yaitu al-karahah, kebencian. Ya. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat benci bagi yang berhak untuk dibenci. Maka wajib untuk kita tetapkan tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa taqif, tanpa tafsir. Wa hiya karahatun haqiqiyatun minallah taliqu bihi. Dan ini adalah sifat kebencian yang hakikah dari Allah yang sesuai dengan keadaan Allah. Wa fassara ahlu ta'til al-karaha bil ib'ad. Ahlu ta'til mentafsirkan sifat al-karaha dengan al-ib'ad. Ya, Al-ib'ad menjauhkan, mengusir. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qa'idati rabi'ah. Dan kita bantah mereka dengan ya apa yang telah lewat dari kaidah-kaidah yang keempat. Qala, ini adalah sifat-sifat yang sebagian sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kita masuk pada pembahasan selanjutnya, dzikru ba'di ahadits sifat, penyebutan sebagian hadis-hadis sifat. Ya, kalau tadi ayat, maka ini adalah hadis-hadis. Ya, sifat-sifat yang terdapat, sifat-sifat Allah yang terdapat dalam sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa minas sunnah qaulun nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya. Dan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yanzilu rabbuna, ya, Rabb kami turun, tabaraka wa ta'ala, kulla lailatin, pada setiap malam ke langit dunia. Asyarah, penjelasan. As-sifatul 'ashirah, sifat yang ke-10, an-nuzul. Ya, sifat turun. Nuzulullahi ila sama'id dunya min sifatihi as-sabitati lahu bisunnah wa ijma'i salaf. Perhatikan ini. Turunnya Allah ke langit dunia merupakan sifat-sifat dari sifat-sifat, merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat Allah yang tetap berdasarkan sunnah dan ijma'i salaf. Ya, ketika ini pembahasannya adalah dari hadis-hadis Rasulullah, tidak disebutkan dari Al-Qur'an, karena tidak disebutkan dalam Al-Qur'an sifat ini. Ya, disebutkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana kedudukannya? Ya, sama. Ya. Kedudukannya sama. Ya, harus kita tetapkan. Selama sunnah itu sahihah dari Rasulullah SAW, maka kita tetapkan. Ya, sesuai dengan kaidah yang sudah kita sebutkan. Qala Nabi SAW, yanzilu Rabbuna ila sama'id dunya hina yabqa thulutsul lail al-akhir, fayaqulu man yad'uni fa'astajibalah. Ya. Al-hadis muttafaqun alaih. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya. Rabb kita turun pada langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Fayaqul, maka dia berkata, itu Allah Subhanahu wa taala, siapa yang berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan. Ya. Dalam sambungannya, man yas'alni, atau man sa'alani, fa'u'tiyah. Dan siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan kabulkan. Atau aku akan berikan. Al-hadis muttafaqun alaih. Ya. Wa ajma'as salafu ala thubutin nuzul. Dan as-salaf, mereka sepakat terhadap tetapnya turunnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, sifat turun ke langit dunia. Ya. Fayajibu isbatuhu lahu min ghairi tahrif wala ta'til wala taqif wala tamsil wa huwa nuzulul haqiqi yaliku billah. Maka wajib ditetapkan bagi Allah tanpa tahrif, penyelewengan makna. Wala ta'til, pengingkaran, wala taqif, bagaimana? Nah, ini sering. Ya, kalau sudah bicara soal nuzulnya Allah, turunnya Allah, sering bertanya, bagaimana sih? Ya. Apakah kalau Allah turun berarti arsnya kosong? Nah, ya kan? Ya. Apakah, apalagi kalau sudah berkaitan dengan hukum fisika. Loh, kalau sepertiga malam terakhir di sini kan yang di tempat lain kan masih siang misalnya. Bagaimana jawabnya? Kita imani bahwasanya ketika sepertiga malam terakhir tempat kita, Allah turun ke langit dunia. Dengan turunnya Allah dengan yaliku bihi, yaliku billah, yang sesuai dengan keadaan Allah. Ya, tidak usah dipertanyakan apakah arsnya kosong atau tidak, kemudian apakah berarti demikian-demikian. Kita yakini, kita imani, sesuai dengan nas hadis ini, itu lebih selamat. Ya. Karena tidak bisa disamakan. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Kita imani saja dan itu yang selamat. Wa huwa nuzulun haqiqi yaliku billah. Turun yang hakiki yang sesuai dengan keadaan Allah yang maha sempurna. Allah sebagai yang maha sempurna, bukan seperti kita makhluk yang penuh kekurangan. Tidak bisa dikiaskan, tidak bisa disamakan. Ya. Wa fassarahu ahlu ta'til binuzuli amrihi au rahmatihi au malakin min malaikatihi. Perhatikan ini. Ta'wilnya ahlu ta'til. Mereka mentafsirkan maksud dengan nuzul yang turun ini adalah perintahnya. Ya, ada yang mengatakan bahwasanya yang turun ini bukan Allah tapi perintahnya Allah. Yang turun bukan Allah tapi rahmatnya Allah. Ya, yang turun bukan Allah tapi salah satu dari malaikat-malaikat Allah. Ya, wa naruddu alaihim bima sabaqa fil qaidatir rabi'ah. Kita bantah dengan apa yang telah lewat dari kaidah yang keempat. Ya, pertama khilaf zahir nas, yang kedua menyelisih jalan salaf, yang ketiga tidak ada dalil yang sahih. Ya, wa biwajhin rabi', dan dari sisi yang keempat. Ya. Annal amra wa nahwahu la yumkin an yaqul man yad'uni fa astajiba. Bahwasanya yang namanya perintah atau yang semisalnya tidak akan mengatakan, ya, siapa yang berdoa kepadaku maka aku akan kabulkan dia. Ya, ingat ya, hadisnya demikian. Allah turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir, kemudian berkata, siapa yang menyeru kepadaku, berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan dia. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan berikan kepadanya. Apa mungkin kita katakan bahwasanya yang turun di sini adalah perintah Allah, sehingga perintah Allah yang berkata demikian? Ya kan, tidak mungkin. Atau rahmat Allah yang berkata demikian? Atau lebih parahnya, yang mengatakan demikian adalah salah satu dari malaikat-malaikat Allah? Ya, berarti dia menyeru pada kesyirikan. Meminta kepada malaikat. Ya, maka tidak mungkin kecuali bahwasanya yang turun adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau ada muncul di benak kita pertanyaan-pertanyaan, maka kita katakan, ya, apa yang ada di benak kita, maka itu semuanya, sebagaimana dijelaskan nanti, tidak mungkin bisa kita bayangkan. Kenapa? Kelemahan kita sebagai makhluk, bagaimana bisa kita membayangkan Al-Khaliq yang maha mencipta, yang begitu sempurna, yang maha sempurna. Qala wa qawluhu. Ini sifat al-nuzul. Wa qawluhu. Qala al-mu'alifu rahimahullah wa qawluhu. Ta'jab ya'jabu rabbuka minasyabi laysat lahu sabwah. Rabbmu ya, takjub terhadap pemuda yang tidak memiliki sabwah. Ya, disebutkan makna as-sabwah adalah al-mail ilal hawa, kecenderungan terhadap hawa nafsu. Artinya dia lah, ya, ini masya Allah pemudanya ini lurus-lurus saja, lempeng saja, enggak macam-macam. Ya, dalam keadaan sifat seorang pemuda pada asalnya, Pak. Ya, lagi kuat-kuatnya, lagi pikirannya berkembang, ya, cenderung liar. Ya, ini sifat seorang pemuda pada biasanya. Ya. Tetapi ketika dia seperti ini, maka disebutkan ya'jabu rabbuka minasyabi laysa lahu sabwah. Ya. Allah takjub, Rabbmu takjub terhadap pemuda yang tidak memiliki ya kecenderungan terhadap hawa nafsu. Ya. Qala asyarah as-sifatul hadiyata asyarata. Sifat yang ke-11. Al-ajab. Ya, sifat ajab, takjub. Ya. Al-ajab min sifatillah as-sabita lahu bil kitabi wa sunnah wa ijma'i salaf. Perhatikan di sini. Walaupun di sini disebutkan dalam hadis, tapi ketika di situ ada di dalam ayat, maka disebutkan al-ajab adalah termasuk dari sifat Allah yang tetap berdasarkan al-kitab, as-sunnah dan ijma'i salaf. Qala Allah Ta'ala bal ajib tu wa yaskharun ala qira'ati dhammi ta. Allah Subhanahu wa taala firman bal ajibtu wa yaskharun. Sahihnya bal ajibtu, bahkan aku takjub. Itu Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini ala qira'ati dhammi ta. Yaitu berdasarkan kiraah bacaan yang taknya didomahkan bal ajibtu. Kalau bacaan kita bal ajibta. Ya, bahkan engkau heran. Tapi dalam bacaan yang lain yang sahih disebutkan di sini. Ya, kiraahnya Hamzah wal Kisai. Wa kholaf bidomit ta dengan didomahkan taknya. Ya, ini dalil dari Al-Qur'an. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'jabu rabbuka minasyab laisa lahu sabwah. Rawahu Ahmad wa huwa fil musnad. An Uqbah bin Amir marfu'an wa fihi Ibnu Lahiyah. Ya, Ibnu Lahiyah dhaif. Ya, disebutkan bahwasanya di sini hadisnya dhaif dan ada hadis yang sahih. Ya. Hadis yang sahih bagi yang punya bukunya di catatan kaki. Marawahu al-Bukhari min hadis Abi Hurairah fi hadis dhaif. Apa yang diriwayatkan ya dari apa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari hadisnya Abi Hurairah tentang hadis tentang kisahnya seorang tamu atau tamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda laqad ajiba Allah azza wa jal aw dhahika min fulanin wa fulana. Allah takjub ya atau dalam riwayat yang tertawa dari fulan dan fulana. Fa anzalallahu azza wa jal wa yu'siruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih mementingkan ya mendahulukan wa yu'siruna ala anfusihim ya mendahulukan orang lain ya, daripada diri-diri mereka sendiri, walaupun mereka dalam keadaan butuh. Bagaimana kisahnya? Kisahnya ada seorang tamu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada para sahabat, siapa yang ingin menjamu tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka salah seorang sahabat mereka ya bersedia menjamu dalam keadaan mereka tidak memiliki persediaan makanan kecuali untuk anaknya. Ya, kecuali untuk anaknya. Maka pada malam hari ya, anaknya ditidurkan terlebih dahulu biar enggak nangis minta makan. Kemudian pada saat makan ya, lampunya dimatikan. Lampunya dimatikan, dihidangkan, makanannya dihidangkan kepada tamu, dan tuan rumah seolah-olah ikut makan. Ya, seolah-olah ikut makan. Mereka tidak makan. Dan apa yang ada itu adalah tinggal satu-satunya untuk tamu itu. Yang asalnya adalah untuk anaknya. Ya. Maka keesokan harinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan laqad ajib Allah, sungguh Allah takjub terhadap fulan dan fulanah. Ini kisah yang sahih. Menunjukkan sifat takjubnya Allah Subhanahu wa taala. Wa fassarahu ahlut ta'til bil mujazah. Wa fassarahu ahlut ta'til bil mujazah. Ahlut ta'til mentafsirkan al-ajab ini dengan al-mujazah, yaitu balasan, ya, diberi balasan ganjaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naruddu alaihim mimma sabaqa fil qaidatir rabi'ah, dan kita bantah mereka dengan kaidah yang keempat yang telah lewat, ya, bahwasanya khilaful zahir nas, kemudian khilaf jalannya, pengisi jalannya salaf, dan yang ketiga tidak ada dalil sahih yang memalingkan dari makna aslinya, makna zahirnya. Wal ajabu nau'an, dan rasa takjub itu ada dua macam. Ihdahuma an yakuna sadiran an khafa'il asbab alal muta'ajjib fayandahishu lahu wa yasta'zimuhu wa yata'ajjab minhu. Ya. Al-ajab itu dari sifat takjub ini ada dua. Yang pertama terjadi dikarenakan khafa'il asbab. Ya. Samarnya sebab. Ya, sebab kenapa kok terjadi itu, dia tidak tahu kenapa tiba-tiba terjadi seperti itu. Ini kan sebabnya samar. Ya, sehingga orang heran, takjub. Ya. Fayandahisyul, sehingga dia bingung dan merasa itu sesuatu yang besar. Dan dia takjub, dia merasa heran, merasa takjub. Ya. Wa hadha nau' mustahilun 'ala Allah, li'anna Allah la yakhfa 'alaihi syai'. Yang pertama ini, yang jenis yang seperti ini, karena samarnya sebab, ini adalah yang mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada satupun atau sedikit pun yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Asani an yakuna sababuhu khuruja syai'an nadhairihi. Au amma yang bagi an yakuna alaihi ma ilmin muta'ajjib. Ya. Takjub yang timbul dikarenakan sebabnya adalah keluarnya sesuatu itu dari kebiasaannya. Ya, dia dulu dari kebiasaan. Ya. Atau dari apa yang seharusnya, yang sebiasanya terjadi. Ayam bagi an yakuna alaihi. Intinya dia sudah berada di luar kebiasaan. Ya, seperti misalnya tadi, ya walaupun hadisnya dhaif. Seorang pemuda biasanya apa? Biasanya kecenderungannya, ya, keinginannya kuat, ya, ingin coba ini coba itu, syahwatnya kuat. Tetapi ada pemuda yang dia, ya, keinginannya tidak ada keinginan negatif, semuanya positif. Maka ini keluar kebiasaan. Demikian juga kisah, ya, sahabat yang menjamu tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini. Ya, itu kan kisah yang luar biasa. Ya, kisah yang luar biasa sehingga dia yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ya, dia lebih mementingkan orang lain. Ya, dibandingkan diri-diri mereka dalam keadaan mereka butuh. Ya. Ma ilmin muta'ajjib. Dalam keadaan muta'ajjib, yang heran, yang takjub itu tahu tentang sebabnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui. Takjubnya Allah adalah karena ini keluar dari suatu yang biasa, suatu yang luar biasa. Ya, ini takjub yang kita tetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa qauluhu, sifat yang selanjutnya, yadhaqullahu ila rajulaini qatala ahduma al-akhar tsumma yadkhulanil jannah. Allah tertawa. Ini sifat yang berikutnya. Allah tertawa. Gimana Allah tertawa? Ya Allah tertawa. Terus gimana? Allah yang, Rasulullah yang menyebutkan. Ya. Disinilah letak bagaimana kita bisa beriman kepada sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Terhadap dua orang yang salah satunya membunuh yang lain, kemudian keduanya masuk surga. Ya. Ini ada dua orang, yang satu membunuh yang lain, tapi dua-duanya masuk surga. Tuh, bagaimana bisa? Kita masuk pada penjelasannya. Qala asy-Syarih rahimahullah as-sifatu tsaniyatu 'asyarah. Sifat yang ke-12, ad-dahik, sifat tertawa. Ad-dahiku min sifatillahi as-sabitati lahu bisunnati wa ijma'is salaf. Ad-dahik merupakan sifat-sifat Allah, salah satu dari sifat-sifat Allah yang tetap berdasarkan sunnah dan ijma'nya salaf. Perhatikan, dari Al-Quran tidak ada. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhaqullahu ila rajulain yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulanil jannah. Allah tertawa terhadap dua orang yang salah satunya membunuh yang lain dan kedua-duanya masuk ke dalam surga. Wa tamamul hadis, dan ya, hadisnya secara sempurna. Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Ya. Jadi dua-duanya berperang, yang satu berperang di jalan Allah. Kemudian dia terbunuh. Ya. Summa yatubullahu 'alal qatil. Kemudian Allah yang memberikan taubatnya kepada al-qatil, yaitu al-qatil yang membunuh bertaubat dan Allah menerima taubatnya. Ya, kalau dia kafir dia masuk Islam, kemudian dia ikut perang, fayustashhad, dia mati syahid. Ya, sehingga akhirnya dua-duanya masuk surga. Ya, seperti ini, Allah Ta'ala alam, banyak mungkin di kalangan sahabat yang dahulu. Ya, mungkin pada perang ini dia berada di barisan orang kafir. Ya, seperti Khalid bin Walid. Ya, di perang Uhud beliau berada di barisan orang kafir. Kemudian ternyata beliau justru menjadi panglima Islam setelahnya. Walaupun beliau mati akhirnya di tempat tidur, tapi Allah Ta'ala alam, ya, bisa jadi beliau dihukumi sebagai seorang yang mati syahid karena niatnya yang benar untuk mati syahid. Syahidnya apa? Yadhaqullah. Allah tertawa. Ya. Bagaimana ketawanya Allah? Ya, Ulah alam, yang penting kita imani, itu lebih selamat. Ya. Sesuai dengan kemahaagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa ajma'a salafu ala isbati dhahik lillah. Fayajibu isbatuhu lahu min ghairi tahrif wala ta'til wala taqif wala tamtsil. Dan ajma' as-salaf, ya, salaf ijma' terhadap penetapan sifat ad-dhahik ini, sifat tertawa. Maka wajib untuk ditetapkan, ya, min ghairi tahrif, tanpa ditahrif, tanpa diselewengkan maknanya. Wala ta'til, tanpa ta'til, pengingkaran. Wala taqif, ya, tanpa pembagaimanaan. Wala tamtsil, penyerupaan. Wa huwa dhahikun haqiqiyun yaliku billahi ta'ala. Dan ini adalah tertawa yang hakiki, yang sesuai dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ini semua kata kuncinya. Ya, sesuai dengan keadaan Allah. Jangan diserupakan dengan makhluk. Wa fassara ahlu ta'til bisawab. Wa naruddu alaihim bima sabaqa fi al-qa'idatir rabi'ah. Dan ditafsirkan ahlu ta'til dengan as-sawab, pahala. Dan kita bantah mereka dari apa yang telah lewat dari kaidah yang keempat. Ya. Ingat-ingat aja itu kaidah yang keempat. Bantah ahlu ta'til. Ya, kalau mereka mentakwilkan, ya, kita katakan apa yang kalian takwilkan itu khilaf, menyelisihi zahirun nas. Yang kedua, menyelisihi tariqatus salaf. Ya, mana salaf yang menafsirkan ad-dhahik menjadi as-sawab? Tidak ada. Tidak nabi, tidak para sahabat, tidak tabi'in, tidak tabi'ut tabi'in. Ya, dan tidak adanya penyelisihan terhadap makna dhahik. Ini menunjukkan ijma', ya, biar kita tahu kenapa kok ijma' dari tadi ijma'. Karena tidak diketahui, tidak didapatkan satu nukilan pun dari para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, mereka yang berada di generasi utama umat ini, yang menyebutkan makna-makna dari sifat-sifat yang sudah kita sebutkan, keluar dari makna zahirnya. Tidak ada. Ya. Menunjukkan mereka memahami sesuai makna zahirnya. Ya. Ini ijma' mereka. Kalaupun nanti ternyata ada dari kalangan orang-orang belakangan yang menyelisih ijma' tersebut, maka bukan berarti ijma'nya batal, tapi justru yang dipertamanya kan orang yang menyelisih ijma'nya ini. Kenapa kok dia bisa menyelisih? Ya. Qala al-mu'allifu rahimahullah. Fahada wa ma asbahahu mimma sahha sanaduhu wa uddilat ruwatuhu. Dan ini, dan apa yang sepertinya, yaitu dari apa-apa yang sahih sanadnya, yaitu dari sunnah-sunnah Rasulullah, yang sanadnya sahih, yang perawi-perawinya uddilat, ditakdil, yaitu mereka dalam keadaan, ya, ditakdil, tidak ada jarah. Ya, nu'minu bihi wala narudduh, kita beriman dengannya dan tidak kita tolak. Wala najhaduh, tidak kita, ya, tentang. Wala nata'awwaluhu, dan tidak kita ta'wil. Ya, bita'wilin yukhalifu zahirahu, dengan takwil yang menyelisihi zahirnya. Nah, ini kembali pada kaidah yang tadi kan. Wala nusbihuhu bisifatil makhlukin. Ya. Ini bantahan terhadap ahlu ta'til dan ahlu at-tamthil, ahlu tashbih. Ya, karena kalau dibagi atau dikelompokkan secara dua kelompok, secara kelompok besar, mereka yang tergelincir dalam memahami sifat-sifat Allah itu terbagi menjadi dua, ahlu ta'til dan ahlu tashbih. Ta'til ini yang mengingkari. Ya, termasuk dari mengingkari dia menta'wil. Ya. Kemudian ahlu tasbih. Ya. Dia justru menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Dia justru menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Ya. Maka di sini beliau membantah dua golongan. Nu'minu bihi wala narudduhu wala najhaduhu wala nata'awwaluhu bita'wilin yukhalifu zahirahu. Ini bantahan untuk ahlu ta'til. Kita beriman padanya dan tidak kita tolak, tidak kita tentang, ya, tidak kita ta'wil dengan ta'wil yang menyelisih zahirnya. Wala nushbihuhu bisifatil makhlukin wala bisimatil muhdathin. Ini bantahan terhadap ahlu tasbih. Dan tidak kita serupakan dengan sifat-sifat makhluk. Walabi simatil muhdathin. Maknanya sama. Simat maknanya sifat. Muhdathin yaitu yang diciptakan, yaitu makhluk. Ya. Wa na'lamu anna Allah subhanahu wa ta'ala la syabiha lahu wa la nadhir. Dan kita mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala la syabiha lahu. Ya, la syabiha lahu. Tidak ada yang serupa dengannya. Wala nadhir. Tidak ada yang sebanding. Laisa kamitslihi syai'u wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Satu pun. Apapun. Ini bantahan terhadap ahlu tasbih. Ya, bantahan terhadap ahlu tasbih yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Wa huwa as-sami'ul basir. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Ini bantahan terhadap ahlu ta'til yang mengingkari nama-nama dan sifat Allah. Allah di sini menetapkan bahwasanya Allah memiliki nama as-sami' dan sifat as-sama' mendengar. Allah memiliki nama al-basir dan sifat al-basar yaitu melihat. Wa kullu ma takhayyala fi dhihni aw khatara bil bali fa inna Allah ta'ala bi khilafihi. Dan setiap apa yang ya terbayang di benak kita tentang sifat Allah, ya, maka Allah subhanahu wa ta'ala bi khilafihi, ya, pasti berbeda dengan apa yang bisa kita bayangkan. Artinya memang kita tidak sanggup untuk membayangkan. Ya, untuk membayangkan bagaimana kesempurnaan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala yang Maha mencipta. Ya, jangankan Allah, surganya Allah yang merupakan ciptaan Allah. Kenikmatan-kenikmatan yang ada disifati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara bi biqalbil bashar. Ya, ini sifat surga, salah satu dari ciptaan Allah. Kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbayang atau terbetik di dalam hati manusia. Dalam keadaan Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan, ya, tentang sungai di situ, bidadarinya, tentang buah-buahannya, ya, yang menunjukkan apa? Hakikat yang sebenarnya dari surga itu jauh lebih dari apa yang bisa kita bayangkan dari keadaan dunia ini. Dalam keadaan sekali lagi itu adalah makhluk dari makhluk-makhluk Allah. Lalu bagaimana dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Kita mau bayangkan? Ya tidak bisa. Ya, makanya kita diberi peringatan di sini. Apapun yang terbayang, karena terkadang kita mungkin tidak bisa menghindari yang demikian. Ya kan? Ya. Tetapi apapun yang terbayang, terbetik di dalam benak kita tentang Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah tidak seperti apa yang bisa kita bayangkan. Ya. Jauh melebihi batas apa yang bisa kita bayangkan, karena kesempurnaan Allah dan kekurangan kita. Ya. Wallahu ta'ala alam. Berikutnya adalah sifat al-istiwa dan sifat al-istiwa, ya, secara khusus, dan sifat al-ulu, ya, tingginya Allah Subhanahu wa taala. Ini akan kita bahas secara khusus insyaallah pada pertemuan berikutnya, dikarenakan ya pertentangan dan perbedaan antara ahlu sunnah dan ahlu batil terhadap perkara ini sangat kuat. Ya, kita tahu di situ ada akidah yang mengatakan Allah ada di mana-mana. Ya, ini adalah akidah yang batil. Ya, tapi mereka memiliki syubhat-syubhat, ya, yang harus kita pahami di dalam memahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yastawi ala arsyih, berada tinggi di atas arsy-Nya. Ya, istiwa Allah, istiwanya Allah Subhanahu wa taala di atas arsy-Nya. Ini adalah insyaallah kita akan bahas secara khusus pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala alam, walhamdulillahirabbil alamin. Fadhal qolad pertanyaan.